Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah, kembali kita berjumpa dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai bab sunnah atau bab istinja, dan kita akan teruskan bacaan kita dari apa yang kita baca di pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dijadikan sebagai tambahan amal ibadah kita di akhirat, sekaligus apa yang kita dapat dari pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrain. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ibnu rifati. Ini bacaan kita kemarin sampai sini nih. Wa qala ibnu rifati. Cuman kalau kita baca dari sini, ini kurang nyambung begitu ya, karena qala ibnu rifani sambungannya ke belakang terus. Jadi kita mulai mundur lagi ke wa qawluhu minal bauli wal ghaiti. Wa qawluhu, dan perkataan Syekh Abi Syuja, minal bauli wal ghaiti, dari buang air kecil dan juga buang air besar. Jadi istinja itu cuma untuk dua. Istinja itu, cebok itu, cuman untuk dua, yaitu buang air kecil dengan buang air besar. Itu ada kewajiban cebok, gitu. Kewajiban istinja, kewajiban menghilangkan najisnya setelah buang air. Itu dari buang air kecil dengan buang air besar. Yukhadhu minhu, waalaikumsalam Pak Jagat. Yukhadhu minhu annahu la yajib min ar-rih. Yukhadhu minhu, perkataan ini diambil, yukhadhu diambil minhu dari perkataan ini, annahu bahwasanya la yajibu min ar-rihi, tidak wajib istinja min ar-rihi dari kentut, dari buang angin. Bal qala al-ashab, bahkan al-ashab ulama terdahulu. Ashab itu ulama Asy-Syafi'iyah yang fatwanya itu diambil sebagai wajh. Jadi kalau kita sering dengar istilah wajuhun dalam kitab-kitab Asy-Syafi'i, itu artinya pendapat ulama Syafi'i. Yang dimaksud pendapat ulama Syafi'i itu ashab ini. Bal qala al-ashab, bahkan al-ashab ulama-ulama generasi pertama mazhab Asy-Syafi'iyah, qala, beliau mereka mengatakan la yustahab, bahkan tidak dianjurkan. Bal qala al-Jurjani, bahkan Imam al-Jurjani mengatakan annahu makruh, bahwasanya cebok dari buang angin, buang kentut itu hukumnya makruh. Jadi ada tiga, la yajib, tidak wajib, tidak disunnahkan, dan juga makruh. Ada tiga hukum cebok dari buang angin. Apa sih yang jadi masalah? Kenapa kemudian ulama Syafi'iyah membahas sebegini detail, sebegini rupa tentang buang angin? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, perlu diperhatikan bahwa dalam mazhab Syafi'i, dan sepanjang yang saya tahu mazhab yang lain juga sama, bahwa najis itu memang ada tiga jenis: ma'iyun, ma'i'an, wajamidan, warihan. Najis itu ada tiga jenis, yaitu ada yang cair, ada yang padat, dan juga ada angin. ada yang najis sifatnya gas, angin gitu. Nah, kesemuanya tiga jenisnya najis. Maka kalau kita punya pakaian, kita punya badan terkena najis dari tiga jenis ini, ya sama hukumnya, wajib dibasuh, wajib dihilangkan. Ketika kita buang air besar, itu kan ada kotoran keluar. Ketika kotorannya keluar itu, barosnya itu keluar, goitnya itu keluar, itu kan kemudian menempel di bibir dubur kita. Maka wajib kita cebok, kan gitu. Kencing juga sama, wajib kita cebok. Nah, kentut juga sama. Kentut tuh reh itu hakikatnya najis. Gitu. Maka ketika dia keluar, ada bagian tubuh kita yang juga terkena najis gitu. Ya bahkan pakaian kita. Nah, cuman masalahnya apakah istinja cebok hukumnya sama? Cebok dari kentut tuh hukumnya sama dengan cebok sebagaimana buang air? Nah, ini yang jadi perdebatan gitu ya. Karena angin tuh susah untuk di susah untuk di apa istilahnya dilihat kan gitu. Jadi mudah-mudahan paham nih poin pertamanya bahwa najis itu ya tiga jenis, padat, cair dan juga gas. Karena itu ulama membahas ya kentut juga najis. Maka benda-benda yang terkena dengan angin tersebut ya apalagi tempat keluarnya itu wajib dicebok apa enggak. Nah, gitu. Itu masalahnya. Qala Syekh Nasr. Syekh Nasr, ini kemarin kita belum pastikan Syekh Nasr nih. Cuman saya juga masih ragu Syekh Nasr tuh kayaknya Syekh Nasr Al-Mambaji nih. Al-Mambaji. Syekh Nasr Al-Mambaji itu semasa dengan Imam Ibnu Taimiyah. Dan beberapa ulama mengatakan Syekh Nasr Al-Mambaji ini termasuk orang yang sangat sering muzakar dengan Imam Ibnu Taimiyah, sering debat lah begitu. Kalau sekarang kan ada tuh model di media sosial yang kalau ceramah isinya dia ngomongin dia mulu gitu. Yang di ceramah yang sono juga isinya ceramah ngomongin dia mulu lagi, model gitu kali. Syekh Nasr Al-Mambaji itu termasuk Syekh ulama Syafi'iyah abad ke-9 semasa dengan Imam Ibnu Taimiyah, abad ke-8 berarti, yang salah satu dikenal sebagai orang yang sering muzakarah dengan Imam Ibnu Taimiyah. Wa qala Syekh Nasr mengatakan annahu bid'atun, bahwasanya cebok daripada kentut bid'ah. Itu sesuatu yang bid'ah baru, tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ya'tham, dan tentu orang yang melakukannya ya'tham berdosa bihi dengan cebok tersebut. Qala an-Nawawi fi syarhil muhadzabi, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab syarah al-muhadzab, kitab al-majmu', idzaka amma qawluhu bid'atun fa sahih, pernyataan Syekh Nasr bahwa itu adalah bid'ah sahihun, itu betul. Jadi cebok daripada kentut itu bid'ah betul. Wa ammal ismu fala, akan tetapi dosanya enggak. Nah, berarti Imam Nawawi ini membedakan antara bid'ah secara bahasa sekaligus dan juga bid'ah secara syar'i. Bid'ah dalam arti bahasa dia tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, betul bahwa pekerjaan ini bid'ah. Tapi apakah pelakunya berdosa? Beda. Imam Nawawi membedakan antara bid'ah bahasa dengan bid'ah syar'i, bahwa itu tidak berdosa illa, kecuali. Jadi orang yang kentut kemudian dia cebok itu bid'ah, tapi dia enggak berdosa. Nah, dosanya itu dia dapat illa, kecuali idza, kecuali ayyata kida wujubahu, kecuali orang tersebut ayatnya tidak meyakini wujubahu, kewajiban cebok, ma'ilmihi, sedangkan dia tahu bi'adamihi, padahal tidak ada syariat cebok daripada kentut. Waqala Ibn Rif'ati, Imam Ibn Rif'ah ini muridnya Imam Nawawi. Waqala Ibn Rif'ati, idha kana al-mahalu ratban, ay ratiban. Imam Ibn Rif'ah kemudian menjelaskan secara rinci. Ini beliau termasuk faqih. Fatwanya selalu jadi rujukan Imam Ibnu Rifah dan jarang meleset. Jadi jarang fatwanya Imam Ibnu Rifah itu jarang-jarang meleset dari koridor mazhab. karena beliau muridnya Imam An-Nawawi. Qala Ibnu Rifati, Imam Ibnu Rifah mengatakan, idza kana al-mahallu ratiban, kalau tempat di mana keluarnya angin itu ratiban, basah, maksudnya dubur. Kalau dubur kita itu ratban, itu basah, yan bagi ay yaji'a fi wujubil istinja'i minhu khirafun bina'an ada najasati dukhanin najasati kama kila bimislihi fi tanajjusi thawbi alladhi yusibuhu wa huwa ratbun. Ini perlu diperhatiin, jangan dipotong pun. Agak panjang. Kalau idza kana al-mahallu ratiban, kalau tempat keluarnya angin itu basah, maksudnya dubur kita basah, yan bagi, maka seharusnya, ayyaji'a fi wujubil istinja'i minhu khilaf. Seharusnya sih, ayyaji'a datangnya, fi wujubil istinja'i, datangnya masalah, perkara, kewajiban, cebok daripada kentut, khilafun itu berbeda. Jadi kalau Imam Ibnu Rifah membedakan antara pantat yang kering dengan yang basah. Kalau pantatnya basah, ketika kentut itu pantatnya basah begitu ya, maka kewajiban cebok daripada kentut itu khirafun, ada perbedaan di dalamnya. Yalzam, mestinya sih beda gitu. Mestinya perbedaan, mestinya kalau ini yang itu basah, mestinya kewajiban itu ada perbedaan. Kenapa ada perbedaan? Binaan ala najasati dukhanin najasati, itu karena ala najasati dukhanin najasah, karena kita megang pendapat bahwasanya najasat dukhanin najasah, najisnya asap daripada najis. Ini ada najis nih. Katakanlah tai onta, tai burung, atau yang paling dekat tai ayam gitu. Ada anak kecil iseng kerjanya ngumpulin tai ayam. Dikumpulin, dimasukin di botol. Nah, botolnya itu dibakar. Nah, gitu. Ketika botolnya itu dibakar, keluar asap. Nah, itu asapnya najis tuh. Kenapa? Karena itu muncul daripada najis itu. Jadi dia bakar tai ayam, keluar asap. Nah, asapnya itu najis gitu. Jadi masalah cebok daripada kentut ini binaan, masalahnya muncul daripada ini, bahwa pendapat kami ulama Syafi'i bahwa najisnya asap daripada najis. Kama kila bimitslihi, sebagaimana dikatakan bimitslihi, atau sejenisnya dukhan, sejenis asap. Sejenisnya fitana jusi thawbi, maksudnya sama dengan jenis asap yang merupakan itu najis. Fitana jusi thawbi, dalam hal dia membuat pakaian itu menjadi najis. Alladhi yusibuhu, yang terkena dengan si asap itu. Wahuwa ratibun, dan pakainya dalam keadaan basah. Paham maksudnya ya? Jadi masalah cebok keluar, masalah cebok daripada kentut itu, itu dibedakan antara dua, antara dubur yang basah dengan dubur yang kering. Ini dubur yang kering kita belum ngomongin. Tapi kalau dubur yang basah, itu menjadi perdebatan. Kenapa menjadi perdebatan? Karena masalahnya seperti asap najis. Asap najis kalau kita bakar, kemudian asap najis. Najis kalau kita bakar kemudian keluar asapnya, dan asapnya tuh mengenai badan kita, baju kita yang baju itu basah. Nah, itu kan baju najis itu. Nah, maka kewajibannya sama sebagaimana itu. Itu berarti ada asap yang nempel di benda yang basah tersebut. Maka Imam Ibnu Rifa mengatakan wajib sebenarnya cebok daripada kentut kalau gitu ya. Kalau mahal itu, mahal apa namanya, tempat keluarnya kentut itu adalah tempat keluarnya kentut itu basah gitu. Tsumma qala, kemudian apa namanya dikatakan, artinya kan kita udah bilang nih ya, Imam Ibnu Rifa itu bilangnya wajib. Wajib kentut, wajib kentut. Wajib cebok daripada kentut kalau duburnya basah. Binaan masalahnya muncul berdasarkan kepada pendapat kita yang namanya najis kalau dibakar kemudian keluar asap, asapnya itu mengenai badan kita yang basah atau pakaian kita yang basah, itu najis, harus di apa namanya, harus dihilangkan, harus dibasuh. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, waqad tujabu, kemudian dibilang wajib, kemudian dia mengatakan, waqad tujabu, akan tetapi pendapat wajibnya, cebok daripada angin, daripada kentut, karena sebab dubur yang basah, yujabu, kemudian dibantah. Bi'annahu la yajib, la yazidu alal baki, alal mahali ba'dal istijmar. Waqad yujabu, dan ini dibantah. Artinya pendapat ini dibantah. Pendapat wajibnya cebok daripada kentut itu dibantah. Bi'annahu la yazidu alal baki alal mahalli ba'dal istijmar. Bahwasanya kentut yang nempel di pinggir-pinggir dubur itu, la yazidu, tidak lebih alal baki daripada sisa alal mahali yang nempel di mahal tersebut, di tempat dubur tersebut, ba'dal istijmar. Ini repot lagi terjemahinnya. Jadi gini maksudnya. Istijmar. Tahu gak istijmar? Istijmar itu cebok pakai batu. Itu. Walaupun nanti kita akan bahas tidak mesti pakai batu. Yang penting benda yang punya syarat batu tadi. Katakanlah orang cebok pakai batu. Cebok pakai batu itu kan tidak seperti orang cebok pakai air yang bersih. Ya. Kalau pakai cebok, ke cebok pakai batu tuh, kemudian dia cocol itu pakai batu. Nah, kemudian sampai minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Ketiga-tiga kali itu sudah selesai. Yang zahirnya kita lihat tuh kotorannya udah gak ada. Karena kita udah bersihkan pakai batu tadi. Padahal sejatinya pakai batu tuh gak bisa menghilangkan secara mutlak. Mesti ada sisa. Kan gitu. Mesti ada sisa. Nah sisa yang sedikit-sedikit itu ma'fu. Itu dimaafkan. Najis tapi dimaafkan. Karena sesuatunya sulit untuk digapai dan dia memang apa istilahnya pakai batu. Maka setelah istijmar, setelah cebok pakai batu tuh ada sisa kotoran yang masih ada, yang tidak terjangkau. Kan gitu. Nah, sisa kotoran yang tidak terjangkau gara-gara istijmar itu ma'fu, dimaafkan gitu. Maksudnya Imam, perkataan Imam Ibnu Rifah, dulu sih kita bilangnya wajib cebok pakai cebok gara-gara kentut kalau ininya basah. Dulu kita bilangnya wajib, kemudian perkataan kami itu dibantah. Apa bantahannya? Orang sisa istijmar, kotoran sisa istijmar aja itu dimaafkan. Dan kentut itu la yazidu alal baki, biasanya yang nempel-nempel di apa namanya di dinding pantat itu la yazidu alal baki, dia jumlahnya tidak akan pernah lebih daripada sisa kotoran kalau istijmar. Jadi mudah-mudahan paham gitu ya. Jadi kenapa dibilangin wajib? Toh sisa istijmar, sisa kita cebok pakai batu itu kan ada dan itu dimaafkan. Nah, kentut itu lebih sedikit daripada sisa cebok pakai batu tersebut. Jadi kalau yang sisa pakai batu itu aja dimaafkan, dia najis tapi dimaafkan, apalagi kentut yang gak kelihatan dan jumlahnya lebih sedikit. Maka itu tidak ada kewajiban cebok pakai, tidak ada kewajiban cebok daripada kentut. Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham, kalau enggak paham tinggal komentar di bawah ya. Atau bisa tanya ke mana? Ke Telegram. Di diskresi ada alamat Telegram saya. Jadi bisa didiskusikan di situ. Qala, kemudian Imam Syekh Mat Syekh Abi Suja mengatakan, wal afdalu an yastajmira bil ahjari. Dan yang afdal, bentuk yang paling afdol daripada cebok, ayyastajmira bil ahjari, dia cebok atau dia bersuci istijmar itu cebok tapi dengan batu. Ayyastajmira bil ahjari, Pak Jagat paham insyaallah, alhamdulillah. Yang afdol itu ayyastajmira bil ahjari, dia cebok dengan batu, summa yutbi'uha bil ma, kemudian diikutkan dengan air. Jadi kalau mau cebok pakai batu, batu dulu baru kemudian air. Bukan air dulu, tapi batu dulu. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadisnya orang-orang Kuba, walaupun hadisnya diperdebatkan, orang-orang Masjid Kuba yang kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang yang suka sekali bersuci dan Allah suka kepada mereka karena mereka sering bersuci. Kunna, kata beliau, kunna nutbi'ul ahjaral ma', kita kalau cebok pakai batu kemudian kita bilas pakai air, begitu hadisnya. Tapi diperdebatkan, tapi yang paling afdol, cebok yang paling afdol itu level pertama, yaitu dia dengan batu kemudian dibarengi apa di setelahnya dengan air. Wa yajuzu ay yaqtasira 'ala al-ma'i, dan boleh juga dia cebok, yaqtasir, mencukupkan dirinya pada cebok, 'ala al-ma'i, dengan air saja. Atau 'ala salasati ahjarin, atau dengan tiga batu saja. Au salasati ahjarin, atau dengan tiga batu saja. Yunqi bihinna al-mahal, yunqi, mensucikan, bihinna, dengan batu, tiga batu tersebut, al-mahal, yaitu tempat keluarnya kotoran, al-mahal. Dan tiga batu ini ulama Asy-Syafi'i melihatnya bukan harus tiga batu, tapi kalaupun satu batu punya tiga sisi yang dia tiga-tiganya bisa buat cebok, itu enggak ada masalah. Gitu. Nanti dijelaskan ya. Jadi Imam Madzhab Asy-Syafi'i melihat secara makna bahwa yang dimaksud batu itu bukan batu jumlahnya tiga begitu ya, tapi sisinya yang punya tiga. Artinya kemampuan batu untuk mensucikan bukan jumlahnya. Wa idza kan wa idza arada al-iktisara, kalaupun dia mau pengen iktisar, mencukupkan, ala ahadihima, antara batu dengan air, fal ma'u afdal, maka air itu afdal, lebih baik. Jadi kalau level paling tinggi ceboknya make batu kemudian dibarengi dibilas disusul dengan air. Tapi kalau mau salah satunya aja, yang paling afdal itu adalah air, bukan bukan batu doang begitu. Al afdalu fil istinja'i, yang paling afdal daripada cebok, ayajma' bainal ma'i wal hajar, yaitu dia menggabungkan antara air, yajma', dia menggabungkan bainal ma'i, antara air, wal hajari, dan juga batu. Au ma fi ma'nahu, atau di atau benda yang semakna dengan hajar. Nah, nanti kita jelaskan. Dengan semakna dengan hajar. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala asna 'ala ahli Kuba'in. Ahla 'ala ahli Kuba'a bidzalika. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji, asna itu artinya memuji, ala ahli Kuba'a, kepada orang-orang Kuba, Masjid Kuba, bidzalika, karena sebab mereka orang yang selalu bersuci dengan air dan batu. Ini nanti dijelaskan bahwa ternyata orang ahli Kuba itu bersucinya istinjanya dengan air, enggak pakai batu. Wa anzala fihim, kemudian Allah menurunkan ayat fihim tentang mereka, tentang orang ahli Kuba, qawluhu ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa asdaqul qailin, dan Allah maha asdaqul qailin, maha yang benar perkataannya, fihi rijalun yuhibbuna ayyata taharu wallahu yuhibbul mutahhirin, di dalam masjid tersebut rijalun, ada orang-orang, yuhibbuna, yang sangat cinta sekali, ayyata taharu, untuk bersuci, wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah suka, Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Dan kalau dapat cintanya Allah udah beres hidup, hidup udah beres kalau kita dapat cintanya Allah. Emang hidup mau ngapain kalau bukan dapat cintanya Allah kan? Kalau udah dapat cintanya Allah, selesai udah hidup. Maksudnya udah nggak butuh lagi ke, nggak butuh ini, nggak butuh itu. Karena kita udah mendapatkan cinta zat yang punya dunia, kan nggak usah capek-capek nyari dunia lagi, kan ya? Ada orang kaya punya gedung tinggi, isi gedungnya macam-macam. Ada mallnya, ada apartemennya, ada apa lagi? Ada entertainment, ada mainan anak-anak, ada bioskopnya, ada segala macam ada di gedung tersebut. Seperti orang punya square, di dalamnya macam-macam, ada apartemen dan sebagainya. Kita kalau ngukur makin duit kita, susah nih kita punya ini gedung. susah kita punya gedung. Tapi kita bisa memiliki gedung tuh tanpa harus kita punya duit. Gimana? Bikin yang punya gedung jatuh cinta sama kita, kan beres urusan. Itu yang punya gedung kita bikin jatuh cinta. Nah, dia sukanya apa, kita dandan ya bagaimana dia suka. Kita bujuk dia supaya dia cinta sama kita. Kita goda dia, kan begitu. Kalau kita udah dapet cintanya yang punya gedung, gedung jadi punya kita tuh. Orang-orang mau masuk pakai akses kita, tinggal lihat muka, oh ini istrinya Bapak Fulan, masuk, kan gitu. Dia mau ngejajalin lantai satu, boleh, lantai dua silah. Kenapa? Dia bininya, dia istrinya, dia suami yang punya gedung ini, kan begitu. Orang kalau udah dapet cintanya Allah, ya udah selesai, mau nyari apa coba. Kita hidup di dunia kan emang buat nyari cintanya Allah. Nah, salah satu cintanya Allah bisa kita dapatkan kalau kita rajin bersuci. Ayyatatoharu. Itu maksudnya. Itu maksudnya bahwa Allah bisa mencintai kita. Salah satu sebab yang mendatangkan cintanya Allah adalah banyak-banyak atau rajin-rajin bersuci. Rajin-rajin wudu. Itu yang kemudian dibiasakan oleh guru-guru kita untuk dawamul wudu, terus-terusan dalam keadaan wudu. Wa fihi min tariqil ma'na. Ayat ini sebagian ulama, sebagian kitab tafsir menulis bahwa ini turun untuk orang Madinah. Tapi masyhurnya kebanyakan ulama menyebut ayat ini pujian untuk orang-orang di Masjid Quba. Wa fihi min tariqil ma'na annal 'ayna tazul. Dan ini beristinja dengan air dan batu. Wa fihi, hi-nya itu kembali istinja ubil ma'i wal ahjar. Wa fihi, dan dalam masalah istinja, cebok dengan air dan batu, min tariqil ma'na. Dilihat dari sisi makna dan tujuan cebok itu sendiri, annal aina, bahwasanya ain, benda najisnya, kotorannya, tazulu bil hajari, itu bisa hilang bil hajari dengan batu. Annal aina tazulu bil hajari, bahwa batu apa kotorannya itu tazulu, itu hilang, itu bisa terangkat bil hajari dengan batu. Wal athar, dan sisanya, sisa daripada kotoran yang diangkat dengan batu itu, yazulu bil ma, itu bisa hilang dengan air. Fala yahtaju ila mulatakhatin najasah, maka dia, fala yahtaj, maka dia tidak butuh ila mulatakhatin najasah, kepada mulatakhah. Mulatakhah itu tangan kita yang rogoh, itu namanya mulatakhah. Jadi pakai batu kemudian dibilas air, itu membuat tangan kita gosong, ngotor-ngotorin, nempel najis gitu. Itu maksudnya begini. Jadi batu dan air sudah bisa bekerja. Tangan kita enggak perlu mulatakhah. Enggak perlu masuk ke situ, kemudian kita berlumur najis, itu enggak perlu begitu karena udah pakai batu dan juga udah hajar. Lihadza yuqaddamul hajar awalan, karena itulah yuqaddamul hajaru awalan. Kalau cebok pakai air dan batu, batu diduluin. Bukan air duluan tapi batu. Kalau ceboknya pakai dua itu batu. Batu dan air, batu yang didahulukan. Tsumma inna qadiyyat ta'lil. Kemudian qadiyyat ta'lil, masalah ta'lil, masalah sebab yang tadi bahwa kita maka air dan batu agar tangan kita tidak berlumuran najis, annahu la yushtaratu taharatul hajar. Kalau kita ceboknya dua, maka hajar dengan maka batu dengan maka air, agar sebab tangan kita tidak berlumuran najis karena dua itu sudah bisa bekerja sendiri, maksudnya sudah bisa mewakili tangan, maka dalam hal ini la yushtarat, tidak disyaratkan taharatul hajar, tidak disyaratkan batunya suci. Nah, Ustaz, bukannya istinja pakai batu, batunya suci? Itu kalau istinjanya pakai batu doang. Tapi kalau istinjanya pakai air juga, maka tidak disyaratkan batunya harus suci. Wa bihi sharahal ijli. Dan inilah yang disorehkan oleh Imam Al-Ijli. Imam Al-Ijli ini saya agak kurang ini ya, kurang apa. Cuman wa naqalahu 'anil Ghazali, dan dinukil, dan beliau menukil itu dari Imam Al-Ghazali. Kalau Al-Ijli yang menukil dari Imam Al-Ghazali, berarti beliau ini ulama abad ke berapa nih? Tapi ini bagian dari ulama Asy-Syafi'i. Wa bihi sharraha Al-Ijli, wa bihi sharraha Al-Ijli, dan pernyataan itu tidak disyaratkan sucinya najis, tidak disyaratkan sucinya batu kalau kita cebok dengan batu dan air. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Ajri wa naqalahu anil Ghazali, dan itu beliau nukil dari Imam Al-Ghazali. Wa'lam, dan ketahuilah, annal haditha du'afu, bahwasanya hadis yang tadi kita, jadi hadis tadi, ini hadisnya belum disebut, bahwasanya hadis yang mana hadis tentang pujiannya orang, pujiannya Allah kepada orang Masjid Quba. Jadi di Masjid Quba orang-orang dipuji oleh Allah karena sebab bersuci. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada orang Quba, ma fa'altumu, apa yang kalian kerjakan sehingga Allah memuji kalian? Kemudian kata orang Masjid Quba, kunna nutbi'ul hijarat salma. Kita kalau istinja, kita kalau cebok, kita mengikuti batu dengan air. Jadi maksudnya ceboknya dengan batu dan air. Setelah batu kita pakai air. Itu yang dilakukan oleh orang-orang di Masjid Quba, jemaahnya Masjid Quba. Maka itu dia dipuji. Nah, hadis yang tadi bahwa hasilnya hadis orang Masjid Quba itu istinja pakai air dan batu, pakai batu dan air. Al hadis hadis itu da'afuhu, itu didaifkan oleh banyak ulama Syafi'iyah sendiri. Rawahul Bazzar, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar bi isnadin da'ifin, dengan sanad yang lemah. Walafzuhu, ini ada teksnya nih. Dan teks hadisnya, fasa'alahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, an dzalika, tentang itu, tentang sebab kenapa mereka dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, kemudian orang-orang Masjid Quba mengatakan, nutbi'ul hijarat salma, kita cebok memakai batu kemudian pakai air. Nutbi, kita mengikutkan batu dengan air. Jadi setelah batu kita pakai air. Wa ankara Nawawi, Imam Nawawi mengatakan hadis ini munkar. Jadi hadis ini lemah dan kelemahannya itu dikatakan munkar. Hadhihi riwayah, Imam Nawawi mengingkari, maksudnya Imam Nawawi menghukumi hadis ini sebagai hadis yang munkar. Fi syarhi al-Muhadzab, dalam kitabnya Syarah al-Muhadzab. Faqala kadza rawah al-fuqaha, kemudian beliau mengatakan beginilah rawah al-fuqaha, para ulama fikih meriwayatkan hadis ini. Fi kutubi, dalam kitab-kitab hadis mereka mengatakan bahwa hadis ini hadis munkar. Wa laisa lahu aslun, dan hadis ini laisa lahu aslun, tidak ada dasarnya. Laisa, tidak ada lahu untuk hadis ini dasar, aslun dasar, fi kutubil hadisi, dalam kitab hadis dia enggak punya dasar. Ini kita mau taruh di mana nih hadis ini, dia enggak punya dasar. Balil madhkuru fiha, akan tetapi yang madhkur, yang sahih daripada masalah ini, masalah pujiannya Allah kepada Masjid Quba, kunna nastanji bilma, kita itu cebok pakai air. Jadi orang-orang Masjid Quba kenapa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan gara-gara cebok pakai batu dan air, tapi mereka hanya cebok pakai air saja. Kunna nastanji bilma, kita cebok pakai air doang. Walaysa fiha ma'al hajar, di dalam masalah tersebut, artinya di dalam pengakuan orang-orang Masjid Quba, tidak ada hajar. Kadza rawahu jamaah, begitulah diriwayatkan jamaah oleh banyak kelompok. Minhum, di antara jamaah tersebut, al-Imam Ahmad, Imam Ahmad, wa Ibnu Khuzaimah, dan juga Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi hadis yang nastanji bilma, kita cebok hanya dengan air, itulah hadis yang kita pakai, bahwasanya orang Masjid Quba itu ceboknya cuma pakai air, enggak pakai batu. Dan hadis yang mengatakan nastanji, kita cebok dengan air doang, itu diriwayatkan oleh banyak ulama hadis, minhum di antara mereka Imam Ahmad wa Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah. Walau iktasara 'alal ma'i, dan kalau seandainya orang mencukupkan cebok 'alal ma'i dengan air saja, ajza'ahu, itu sudah cukup. Li'annahu yuzilul aina, karena air yuzilul aina, itu bisa menghilangkan najisnya, benda najisnya bisa dihilangkan. Wal asar, dan juga menghilangkan bekasnya. Wahwal afdal, dan dialah air itulah yang paling afdal. Indal iktisari, ketika kita mencukupkan ala ahadima, atas salah satunya. Jadi salah satunya cukup, yaitu dengan air saja. Wallahu taala alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut di esok, besok ke Senin ya. Mudah-mudahan besok ada ya. Jadi biasa Sabtu Minggu tuh, besok kan Sabtu, Sabtu Minggu tuh biasanya saya ngisi kajian di beberapa masjid. Cuman untuk Sabtu ini belum, ini apa namanya, karena minggu kelima itu nggak ada, kosong. Tapi insya Allah kita lihat besok, besok kita ada apa enggak gitu. Karena kalau ngaji terus kan orang juga bosen kan, kasih libur. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, jadi ilmu yang bermanfaat. Dan saya mohon kepada para teman-teman asatid, teman-teman sarjana muslim untuk bisa mengoreksi bagi yang mengikuti, kalau memang didapati ada pemahaman atau penjelasan atau pengartian teks kifayatul akhir yang salah, saya dengan sangat senang sekali menerima koreksi yang tersebut, baik melalui kolom komentar atau melalui langsung japri via WhatsApp atau via Telegram. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.